Ada si cantik yang sudah siap, Tita Pramasita. You can dance. Kita ketak lagi. Kita jingkrak lagi. Rambo. Malam gelisah ku menunggu. Boleh datang tanggeri lembu. Semar bak rindu ku wajahi. Udara dingin ini. Alasan ku ada di sini. Sama-sama aja. Ada yang bisa lagu ini? Oke. Ku basuh luka dengan air mata. Oh hatimu padu. Serta jiwamu yang cheers. boleh. Terima kasih. Itulah lagu dari mimpiku. Andai cuma satu potong senyumku, hadori di dunia bersamaku, merangkan nangis cinta darah bayi di kodak nanti. Untuk yang terakhir kalinya kita nyanyi sama-sama, aku pengen yang lebih kompak lagi ya mas ya. Itulah tuh.